bisa membuatku cinta padamu. Meskipun telah berulang kali kau begitu asyik menjual, sudah cukup saja sikapi kegilaanmu sebelum sukmaku kau cabik dan perih. Wahai dirimu pemain cinta penikmat nafsu dunia, wahai dirimu begitu indah, maaf kau tak pantas bagiku. Di elung kalbu yang terdalam betaran asmara masih tersisa. Memang dalam bermain cinta kadang kau terlihat sempurna. Eloknya parasmu rabunkan mata batinku, ku harus berbalik meski kau memohon.